Ya baik, kali ini yuk kita awali dulu dengan satu suguhan dari Evi Serenata dengan satu tembang, ada Iming-Iming. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita persembahkan lagu buat Anda. Bersama kami dia, pelan tapi pasti. Monggo. Thank you.